بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita sampai ayat ke-36 dalam kajian yang lalu, insyaallah taala melangkah pada ayat berikutnya. قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Kemudian ayat yang ke-38, يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. Allah Jalla wa'ala nyatakan رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ bahwa yang telah memberikan balasan dan pemberian yang cukup banyak, karena ayat sebelumnya menyatakan jazaan mir rabbika ataan hisaba, Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan jaza, memberikan pahala, balasan yang besar dari karunia dan ihsannya, ata'an hisaba, sebagai pemberian yang cukup banyak, disebabkan karena amalan mereka yang Allah berikan taufik untuk mereka kemudian bisa mengamalkannya dan menjadikannya sebagai harga beli untuk jannah dan semua kenikmatannya. Sehingga pada ayat ini Allah katakan Rabbis samawati wal ard, yang melakukan itu semua adalah Rabbis samawati wal ard, adalah Rabb sebagai zat yang menciptakan, sebagai zat yang mengatur. Nah, Rabbis samawati wal ard, Zat yang telah memelihara langit dan juga bumi. As-samawati wal ard, wa ma bainahuma, dan juga Allah sebagai Rabb yang telah memelihara bainahuma, apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi. 6. Berkata Al-Syeikh Abdurrahman Al-Si'di rahimahullahu ta'ala, Alladhi a'tahum hadhihi al-ataya huwa rabbuhum. Sudah kalian ketemukan? 6. Bahwa yang memberikan kepada mereka, a'tahum hadhihi al-ataya, pemberian-pemberian tersebut, huwa rabbuhum, dialah Rabb mereka. 6. Rabbnya langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menyatakan, Rabbus samawati wal ard, alladhi khalaqaha wa dabbaraha, yang mana khalaqaha, dialah yang telah menciptakannya. Allah jalla wa ala yang telah menciptakan itu semua. Wa dabbaraha, dan dialah yang telah mengaturnya. Wa ma bainahuma, wa ma bainahumar rahman, dan juga di antara keduanya, dialah Zat yang Maha Ar-Rahman. 6. Allah Jalla wa'ala sebutkan salah satu sifatnya bersamaan dengan penyebutan rububiyah tadi, Rabbis samawati wal ard, maka Allah sebut Ar-Rahman, alladhi rahmatuhu wasi'at kulla syai', yang mana rahmatnya Allah itu mencukupi atau meliputi kulla syai', segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di antara keduanya. 6. Karena Allah Jalla wa'ala dialah Rabb segala sesuatu. Tatkala kita melihat ayat lain untuk semakin membuktikan dan meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala yang memiliki segala sesuatu, pada surat An-Naml ayat ke-91. Akan temcamkan pada ayat ke-37 ini, lihat An-Naml ayat ke-37. 6. An-Naml ke-91. Afwan. Innama umirtu an a'buda rabb hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai. Hanyalah innama umirtu, aku ini diperintah, an a'buda rabb hadhil baldah, an a'bud, untuk aku menyembah, beribadah kepada siapa? Rabb hadhil baldah, kepada Rabbnya negeri ini. Maksudnya adalah Makkah. 6. Pemilik negeri ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innama umirtu an a'buda rabb hadhil baldah, hanyalah aku diperintahkan untuk menyembah Rabb negeri ini, Makkah, alladhi harramaha, yang telah Allah haramkan, Artinya yang Allah telah jadikan suci tanah ini, negeri ini, Makkah. Walahu kullu syai. Dan miliknya atau kepunyaannya lah kullu syai, segala sesuatu. Asyahid di An-Naml 91 di penghujungnya disebutkan walahu kullu syai. Walahu dan milik Allah kullu syai, segala sesuatu. Berdasar ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Rabb-nya langit, langit yang tujuh, yang bertingkat-tingkat, sekian tingkatan langit. Sebagaimana pula Allah Jalla wa'ala adalah Rabb bumi dengan tujuh lapisan pula. Tujuh lapisan langit, tujuh lapisan bumi, semua miliknya Allah. Disebutkan bahwa bumi tujuh lapis, sebagaimana hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan juga yang disebutkan melalui hadis-hadis yang lainnya. Dialah Allah Jalla wa'ala yang memiliki itu semua. Satu tingkatan langit bagaimana besarnya yang sudah tidak cukup akal kita untuk membayangkan seberapa besar langit yang ada yang tampak di hadapan kita. Bagaimana dengan langit yang berikutnya, yang kedua. Demikian pula jarak langit pertama dengan langit kedua bukan kemudian melengket hanya sedikit saja batasnya. Melainkan disebutkan dalam riwayat perjalanan 500 tahun. Kemudian bagaimana langit yang ketiga, keempat, dan seterusnya yang masing-masing jarak. Langit kedua, ketiga, tiga menuju keempat dan seterusnya. Sampai ke tingkatan yang ketujuh, masing-masingnya perjalanan 500 tahun. Itu baru langit. Demikian pula bumi dengan tujuh lapisannya. Tentunya jarak lapisan bumi, kerak bumi yang pertama kepada yang kedua demikian jauh dan besarnya. Belum lagi antara keduanya, antara langit dan antara bumi. Maka dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wa ma bainahuma, baina itu antara, huma keduanya. Ya. Huwa, huma, hum. Huma keduanya. Keduanya maksudnya langit dan bumi. Baina, antara. Sedangkan ma adalah apa-apa. Apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Maksudnya berupa apa? Berupa makhluk-makhluk yang besar. Yang kita saksikan. Mungkin kita bisa menyebutkan apa yang berada di antara langit dan bumi. Awan. Makhluk apa bukan? Tentu. Mendung. Awan. Yang menghitam. Yang kemudian dengan izin Allah melaluinya. Diturunkan hujan. Makhluk Allah Jalla wa'ala. Demikian pula bintang-bintang. Sudah begitu banyak, tidak mampu kita untuk menghitungnya dari bintang yang kecil sampai bintang yang besar. Yang kemudian bisa bergerak. Dan yang lainnya. Itu kalau baru kita sebutkan beberapa saja. Bagaimana yang lainnya? Itu yang berada di antara langit dan bumi. Semua hendaknya kita cermati. Jika kita belum bisa mencermati langit satu menuju langit yang kedua dan seterusnya, bumi satu menuju lapisan berikutnya yang di bawah, maka yang tampak saja terkadang tidak cukup waktu kita untuk atau mencermati sampai sejauh itu. Makhluk Allah yang kita lihat tampak setiap waktu. Bintang yang begitu indahnya, apa manfaatnya bintang? Telah disebutkan dalam Al-Quran sebagai penghias langit, agar langit tadi tampak semakin indah. Kemudian juga bintang berfungsi sebagai pelemparnya syaitan. Nah, ini semua kekuasaan Allah Jalla wa'ala yang maha agung. Ciptaan yang begitu indah. Rabbis samawati wal ardi. Dan kata ini banyak dalam Al-Quran kalau kita mau perhatikan. Rabbis samawati wal ard. Rabb. Apa maknanya Rabb? Pemilik, pencipta, pengatur. Nam. Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Al-Khaliq, pencipta, Al-Mudabbir, pengatur. Nam. Itu maknanya Rabb. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Kemudian Allah Jalla wa'ala nyatakan, kata Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, farabbahum wa rahimahum. Maka Allah Jalla wa'ala memelihara dan merahmati mereka. Dijaga oleh Allah. Wa latifa bihim. Dan Allah Jalla wa'ala bersikap latif. Bersikap lembut. Kepada mereka. Kepada ciptaannya itu semua. Hatta adraku ma adraku. Sehingga mereka mendapatkan semua apa yang telah mereka dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua menunjukkan sifatnya Allah Ar-Rahman, wa ma bainahuma Ar-Rahman, dengan dipelihara dan dirahmati Allah, bersikap lembut. Nam, sehingga mereka adraku ma adraku, mendapatkan apa yang sesuai mereka dapatkan. Thumma dzakara 'azamatahu wa mulkahu al-'adzim yaumal qiyamah. Thumma dzakara, kemudian Allah Jalla wa 'ala dzakara, menerangkan 'azamatahu atau 'izamatahu, keagungan, wa mulkahu, dan kekuasaannya dan kerajaannya, al-azim, yang maha besar, yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Kemudian Allah Jalla wa'ala hendak menyebutkan keagungan dan kekuasaannya yang begitu besar di yaumil qiyamah nanti. Wa anna jami'al khalqi kullahum dhalikal yaum sakituna la yatakallamun. Dan sungguh jami'al khalq, seluruh makhluknya, kullahum, semuanya, dhalikal yaum, di hari tersebut, sakitun, mereka dalam keadaan diam, terdiam. La yatakallamun, mereka tidak mampu untuk berbicara. Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan masih pada ayat ke-37. La yamlikuna minhu khitaba. La yamlikuna. Mereka tidak memiliki. Nah. La yamlikuna minhu. Mereka tidak memiliki darinya. Dari Allah Jalla wa'ala khitaba, untuk berbicara. Nah, mereka tidak dapat berbicara dengan Allah Jalla wa'ala. Kata Syekh Abdurrahman, illa man adzina lahur rahman. Illa man adzina lahur rahman. Kecuali mereka yang diberikan izin oleh Allah Jalla wa'ala yang maha rahman. Wa qala sawaba, dan dia mengucapkan dengan perkataan yang benar. Naam. Berkaitan dengan kata khitabah, ada beberapa penafsiran. Yang pertama, la yamlikuna an yas'aluhu illa fima udhina lahum fihi. Mereka tidak memiliki kemampuan an yas'aluh untuk bertanya, meminta kepada Allah, illa fima udhina lahum fihi. Melainkan padanya telah diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, bahwa khitabah berarti asy-syafa'ah. Sehingga mereka tidak memiliki di hadapan Allah Jalla wa'ala asy-syafa'ah, syafa'at. Naam. Illa bi'idznih, melainkan dengan izinnya. Makna berikutnya, khitabah berarti syafa'ah. Illa bi'idznih. Tidaklah mereka mampu untuk memberikan syafaat kecuali dengan semata-mata izin dari Allah. Yang ketiga, khitabah berarti kalaman. La yamlikuna an yukhatibur Rabba subhanah illa bi'idznih. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk al-kalam, untuk berbicara ar-rabba kepada Rabb subhanah illa bi'idznih, melainkan dengan izin Allah. Naam. Yang berikutnya, dimaksudkan di situ al-kuffar, orang-orang kafir. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk berbicara dengan Allah Jalla wa'ala. Sedangkan orang-orang al-mu'minun yang beriman, fayashfa'un. Nah, mereka bisa memberikan syafaat. Tentu, sekali lagi setelah izin dari Allah Jalla wa'ala. Ini beberapa makna khitabah. Naam. Dasar firman Allah Jalla wa'ala yang menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman bisa memberikan syafaat setelah izin dari Allah. Pada surah Taha, ayat yang ke-109. Man dhalladhi. Naam. Surah Al-Baqarah dulu. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya illa bi'idznih, melainkan dengan izin Allah Jalla wa'ala. Berikutnya surah Taha. Yawma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahmanu wa radiya lahu qawla. Yawma idzin, di hari itu, la tanfa'u syafa'ah, tidaklah bermanfaat syafa'ah, illa man adzina lahur rahman, kecuali hamba yang Maha Rahman berikan izin kepadanya, wa radiya lahu qawla, dan Allah ridai baginya perkataannya. Naam. Sehingga dengan itu taulah kita, la yamlikuna minhu khitabah, bahwa manusia tidak memiliki hak bicara dari Allah, dan tidak ada seorang pun yang mampu berbicara kecuali dengan izin Allah. Ayat berikutnya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Di hari yaqumur ruh, bangkitnya ar-ruh, wal malaikatu saffa, dan para malaikat saffa dengan berbaris rapi. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. La yatakallamun, mereka tidak mampu untuk berkata-kata, illa man adzina lahu ar-rahman, kecuali yang telah diberikan izin oleh ar-rahman. Wa qala sawaba, dan dia mengatakan dengan perkataan yang benar. Disebutkan di hari itu berdiri atau bangkit ar-ruh. Disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah bahwa kata ar-ruh di sana ada beberapa pendapat. Ada 8 pendapat padanya. Al-awwal, yang pertama, annahu malakun minal malaikah, bahwa ar-ruh adalah malaikat dari malaikat-malaikat yang ada. Hal ini berdasarkan yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma khalaqallahu makhluqan ba'dal 'arsy a'zamu minhu. Tidaklah Allah Jalla wa'ala ciptakan suatu makhluk setelah al-arsh, setelah arshnya Allah, a'zamu minhu, yang lebih besar darinya, dari malaikat tadi. Nah, maka makhluk yang paling besar adalah al-arsh. Di sanalah Allah Jalla wa'ala beristiwa. Ar-Rahmanu alal arsh istawa. Allah yang marahman beristiwa di arsh, di atas arsh. Maka arsh adalah makhluk Allah yang paling besar. Berdasarkan perkataan Ibn Abbas di sini, yang berikutnya adalah ar-ruh malakun minal malaikah. Fa'idha kana yawmul qiyama qama huwa wahdahu soffa. Maka ketika datangnya yaumul qiyamah, ar-ruh malaikat ini tadi berada di satu barisan. Wa qamatil malaikatu kulluhum saffa, dan para malaikat yang lainnya itu berdiri semuanya pada saf-saf barisan masing-masing. Nah. Fa yakunu 'idamu khalqihi mithlu sufufihim. Sehingga diibaratkan atau bisa dikatakan besarnya tubuhnya malaikat tersebut, mithlu sufufihim, seperti besarnya saf-saf malaikat yang lainnya. Itu perkataan Ibn Abbas. Dan juga yang semisal perkataan Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ar-ruhu malakun a'zamu minas samawati sab'. Ar-ruh adalah malaikat yang paling besar dibandingkan langit yang 7. Wa minal aradin as-sab', juga lebih besar dari 7 lapisan bumi. Nah, malaikat itu besar, bukanlah hanya sekedar dibayangkan bahwa malaikat itu seperti layaknya seekor burung yang terbang memiliki sayap yang besar seperti itu. Tidak. Nah, Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap yang ketika dihempaskan sampai ke ufuk. Nah, Maka sini disifatkan ar-ruh. Salah satu penafsiran menyebutkan bahwa lebih besar dibandingkan langit yang tujuh, lebih besar pula dibandingkan tujuh lapisan bumi, wa minal jibal, demikian pula dibandingkan gunung, wa huwa hiyalus sama ar-rabi'ah, dan dia berhadapan di langit yang keempat. Yusabbihullah kulla yaumin ithna ashrata alf tasbihah. Di mana malaikat tersebut bertasbih kepada Allah setiap harinya 12,000 tasbih. Yakhluqullahu min kulli tasbihah malakan. Allah ciptakan pada setiap tasbih malaikat. Fayaji'u yaumal qiyamah wahdahu saffa. Sehingga nanti di yaumil qiyamah datang kepada Allah Jalla wa'ala dalam keadaan satu saf. Wasairul malaikati saffa, sedangkan malaikat selainnya itu satu saf yang lainnya. Ini pendapat yang pertama. Apa tadi? Ar-ruh malakun minal malaikah, malaikat di antara malaikat-malaikat yang ada, sehingga Allah sebutkan secara tersendiri yauma yaqumur ruhu wal malaikatu. Padahal ar-ruh juga malaikat, tapi karena tersendiri sehingga Allah sebutkan berdiri sendiri. Yauma yaqumur ruhu wal malaikah. Nah, jikalau itu sama dengan malaikat yang lainnya, artinya tidak memiliki sifat tersendiri, maka Allah hanya cukup menyatakan yauma yaqumul malaikatu. Yauma yaqumul malaikatu saffa. Ya. Yang kedua, ar-ruh di situ yakni Jibril alaihissalam. Bagaimana ini dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, bahwa ar-ruh di situ Jibril alaihi salam. Berdasarkan riwayat yang sampai kepada Ibn Abbas, inna an yaminil arsy nahran min nurin. Sungguh di sisi kanan arsy itu ada sungai. Min nur, sungai yang terbuat dari cahaya. Mithlu samawati sab', seperti langit yang tujuh. Wal aradina sab', dan seperti bumi yang tujuh. Wal bihar as-sab', demikian pula seperti lautan yang tujuh. Yadkhul Jibril kulla yaumin fihi saharan fayagtasil. Masuklah malaikat Jibril alaihi salam setiap harinya pada waktu sahur, yakni di akhir malam sebelum terbitnya fajar, fayagtasil. Maka beliau membersihkan diri. Fayazdadu nuran ala nurih. Maka semakin bertambahlah cahaya atas cahayanya tadi. Wa jamalan ala jamalih, dan keindahan, kebagusan dari kebagusan yang sebelumnya. Wa idhoman ala idhomi, dan kebesarannya terhadap kebesaran yang sebelumnya. Thumma yantafidu. Naam. Kemudian terkirap atau terguncang. Fayakhluqullahu min kulli qitrah taqa'u min rishihi 70,000 malakin. Maka kemudian Allah Jalla wa'ala jadikan pada setiap tetesan tadi, di mana Jibril membersihkan diri tadi, 6, jatuh dari pakaiannya yang sangat bagus tadi 70,000 malaikat. Yadkhul minhum kulla yaumin 70,000 al-baitil ma'mur. Masuk di antara mereka setiap harinya 70,000 ke baitil ma'mur. Wal ka'bah 70,000. Dan menuju Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah 70,000. La ya'uduna ilaihima ila yaumil qiyamah. Yang sudah masuk kepada keduanya, kepada Baitul Ma'mur dan Ka'bah, tidaklah kembali sampai yaumul qiyamah. Sungguh dan sungguh besarnya makhluk Allah yang satu ini. Nah, dan demikian banyak jumlahnya para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Wahab rahimahullah ta'ala, ini masih pendapat yang kedua, Inna Jibril alaihi salam waqifun baina yadayillahi ta'ala. Sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam itu berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala. Tara'ada, gemetar. Nah, menggigil. Fara'isuh. Nah, sampai-sampai terbelah. Gemet karena saking takutnya. Berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala. Yakhluqullahu ta'ala min kulli ra'dati 100,000 malaikah. Allah ciptakan pada setiap gemetarnya dia tadi 100,000 malaikat. Wal malaikatu sufufun baina yadayillahi ta'ala. Munkisatun ru'usihim. Maka para malaikat bersaf-saf di hadapan Allah Jalla wa'ala, menundukkan kepala-kepala mereka. Fa'idha adhinallahu lahum fil kalam, maka jika Allah Jalla wa'ala telah izinkan kepada mereka para malaikat untuk al-kalam, untuk berbicara, qalu la ilaha illa anta, maka mereka mengucapkan la ilaha illa anta. Setelah mendapatkan izin dari Allah Jalla wa'ala. Itulah firman Allah, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Ditafsirkan sawaba, qala itu artinya berucap, sawaba itu yang benar, perkataan ucapan yang benar, yakni la ilaha illa anta. Penafsiran sawabah adalah la ilaha illa anta. Pendapat yang ketiga diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, الروح في هذه الآية جند من جنود الله تعالى. الروح pada ayat tersebut adalah tentara dari tentara-tentara Allah Jalla wa'ala. ليسوا ملائكة, mereka bukanlah malaikat. Lahum ru'us wa aidin wa arjulin ya'kuluna ta'am. Mereka punya kepala, mereka punya tangan, mereka punya kaki, dan mereka makan makanan. Kemudian beliau membacakan ayat yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa fa inna haula jundun wa haula'i jundun. Kan Nabi menyatakan sesungguhnya mereka adalah jundun, tentara, wa haula'i jundun. Beliau ulangi lagi bahwa mereka itu adalah tentara. Berdasarkan pendapat yang ketiga ini, mereka adalah khalqun, makhluk, ala surati Bani Adam, dalam bentuk Bani Adam, kannas, seperti manusia, walaisu binasin, akan tetapi bukan manusia. Berdasar pendapat yang ketiga, mereka adalah khalqun ala surati Bani Adam, kannas, walaisu binasin. Ar-rabi'ah yang keempat, annahum asyraful malaikah. Mereka adalah malaikat yang paling mulia. Bagaimana ini dikatakan oleh Muqatil bin Hayyan? Asyraful malaikah, malaikat yang paling mulia. Al-khamis yang kelima, annahum hafadah alal malaikah. Mereka adalah penjaganya terhadap malaikat. Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Junayh atau Abi Najih? As-sadis yang keenam, annahum banu Adam. Mereka itu adalah banu Adam, manusia. Bagaimana pendapatnya Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga Imam Qatadah rahimahumullah? Maka maknanya zawu ar-ruh, mereka memiliki ruh. Sehingga ar-ruh maknanya khalqun min khalqillah, makhluk dari makhluknya Allah, ala suwari Bani Adam, berbentuk Bani Adam. Wa ma nazala malaka minas sama' illa wa ma'ahu wahidun minar ruh. Dan tidaklah turun malaikat dari langit melainkan bersamanya salah satu dari ar-ruh. As-sabi' yang ketujuh, arwah Bani Adam taqumu soffa. Ruhnya Bani Adam, nyawanya manusia, taqumu soffan, berdiri atau bangkit satu saf, fataqumul malaikatu saffa, sedangkan malaikat berdiri dengan saf yang lain lagi. Wadzalika bainan nafkhataini, yang demikian itu antara dua tiupan sangkakala, setelah sangkakala yang pertama, sebelum sangkakala yang kedua. Qabla an turadda ilal ajsad, sebelum roh tadi dikembalikan kepada jasad-jasadnya. Pendapat ini adalah pendapatnya Al-Imam Atiyah rahimahullah. Pendapat yang terakhir, yang ke-8, annahu al-Qur'an, bahwa ruh di situ adalah Al-Qur'an. Sebagaimana ini dikatakan oleh Zaid bin Aslam, beliau bawakan ayat wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah, auhayna ilaika, kami telah wahyukan kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhan, ada kata ruh, ruhan min amrina, ruh dari perintah kami, maksudnya Al-Quran yang turun berdasarkan perintah kami, kata Allah jalla wa ala. Nah, delapan pendapat sudah disebutkan, siapa yang bisa mengulangnya untuk melatih kejelian dan ingatan kalian. Yang pertama, falyatafaddal Ismail Saleh. Bahasa Arabnya malakun minal malaika, malakun malaika, ingat ya. Nah, yang kedua, berpendapat itu adalah Jibril alaihi salam. Yang ketiga, yang ketiga adalah jundun min junudillah, tentara dari tentaranya Allah. Ar-rabi', yang keempat, asyraful malaika, asyraf, asyraful malaika, malaikat yang paling mulia. Yang kelima, hafadatun alal malaika, penjaganya terhadap malaikat. As-sadis, yang keenam, Banu Adam, bahwa mereka itu Banu Adam. As-sabi', arwah Bani Adam. Naam. As-samin, yang ketujuh, Al-Quran. Taib, ahsanta. Siapa yang lainnya yang siap? Fadhal ya Haji Ali. Al-awwal malakun minal malaika, malaikat di antara malaikat-malaikat yang ada. Ats-tsani, yang kedua, Jibril alaihi salam. Yang ketiga, jundun. Jundun itu tentara. Nanti kalau pelajaran bahasa Arab, jundun itu tentara. Jamaknya junud. Jundun min junudil, min junudillah, tentara dari tentara-tentaranya Allah. Tapi bukan malaikat. Yang keempat, annahum asyraful malaika, asyraf, yang paling mulianya dari malaikat. Naam, yang kelima, hafadzah, penjaga, alal malaika, terhadap malaikat-malaikat yang ada. Yang keenam, annahum banu Adam, bahwa mereka adalah Bani Adam. Yang ketujuh, arwah Bani Adam, ruhnya Bani Adam, yang berdiri satu saf, sementara malaikat yang lain ada di saf yang lainnya. Ats-tsamin, yang ketujuh, Al-Quran. Bisa diingat insyaAllah. Naam. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Wa qala sawaba, berkata dengan perkataan yang benar. Apa maknanya? Teguh. Apa maknanya sawaba? La ilaha illa anta, perkataan tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadai kecuali hanya engkau ya Allah. Wa qala sawaba, dan menyatakan sawaba. Maka tadi telah disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin di dalam tafsirnya menyatakan ar-ruh yakni Jibril. Beliau memilih dari 8 pendapat tadi yakni Jibril alaihi salam. Wal malaikatu saffa, para malaikat berbaris dengan rapi. Maksudnya mereka dalam keadaan berbaris, satu baris diiringi baris berikutnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, tanzilu malaikatus sama'id dunya fatuhitu bil khalqi. Thumma malaikatus sama' ats-tsaniyah min waraihim. Thumma ats-tsalitsatu war-rabi'atu wal-khamisatu. Bisa dilihat dalam tafsir At-Tabari bahwa disebutkan dalam hadis tanzilu malaikatus sama'id dunya. Malaikat langit dunia akan turun hingga fatuhitu bil khalqi, hingga menutupi semua makhluk. Thumma malaikatus sama'is tsaniyah, kemudian malaikat langit kedua di belakang mereka. Min waraihim. Thumma ats-tsalitsa war-rabi'a wal-khamisa, kemudian malaikat langit ketiga, keempat dan kelima. Maksudnya berbaris tadi, satu baris diiringi dengan baris berikutnya. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba, mereka tidak mampu untuk berkata-kata kecuali yang telah diberikan izin oleh Allah, dan mereka berucap dengan perkataan yang benar. Sebagaimana surat Taha ayat ke-108. Wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Naam. Wa khasha'atil aswat, dan rendahlah semua suara. Khasha'a, khusyuk, semua pada khusyuk, semua pada rendah suara-suara mereka. Lirrahman, kepada Allah yang Maha Rahman. Fala tasma', sehingga engkau tidak mendengar. Illa hamsa, kecuali bisikan saja. Hamzah, yakni ha mim sin. Bukan hamzah, nah bukan hamzah, tetapi ha, tetapi kemudian sin. Hamsa artinya bisikan. Nah, melainkan hanya sekedar bisikan-bisikan saja. Menunjukkan mereka tidak mampu untuk berkata-kata dan berucap di hadapan Allah Jalla wa'ala. Berikutnya ayat yang ke-39. Dzalikal yaumul haq. So, sebelumnya kita lihat penafsiran Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, agar sama-sama jalan. Kita mulai pada ayat la yamlikuna minhu khitaba. Tidak mampu mereka untuk berbicara, kata beliau, illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Wa qala sawaba, dan dia mengucapkan dengan ucapan yang benar. Fala yatakallamu ahadun, ya, ketemu. Fala yatakallamu ahadun illa bihadainis syartain. Maka tidak berbicara seorang pun. Fala yatakallamu ahadun illa bihadainis syartain, kecuali dengan dua syarat tersebut. Nah, kita dapatkan tambahan dari Syekh As-Sa'di bahwa tidak bisa berbicara kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, an ya'zanallahu lahu fil kalam. Allah berikan izin kepadanya untuk berbicara. Berarti syarat pertama adalah izin. Wa an yakuna ma takallama bihi sawaba. Dan hendaknya ma takallama bih, apa yang diucapkan, sawaba, adalah ucapan yang benar. Itu dua syarat. Syarat yang pertama, izin dari Allah. Syarat yang kedua, apa yang diucapkan adalah sawaba. Nah, kita lanjutkan sedikit. Zalikal yaumul haqq. Nah, yang demikian itu, al-yaum, hari itu, al-haq, adalah hak adanya. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, la yurawwiju bi fihi al-batil. Tidak tercampuri padanya. Nah, tidak berlaku padanya kebatilan. Tidak tercampuri atau tidak berlaku pada hari itu al-batil, kebatilan. Wala yanfa'u fihil kadzib. La yanfa', apa itu? Tidaklah bermanfaat fihi pada hari itu al-kadzib, kedustaan. Wa fi dzalikal yaum yaqumur ruh. Di hari itu berdirilah, bangkitlah ar-ruh, wa huwa Jibril alaihi salam, alladhi huwa asyraful malaikah. Ar-ruh di situ adalah Jibril alaihi salam, dan beliau adalah semulia-mulia para malaikat Allah. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga memilih pendapat bahwa ar-ruh di situ Jibril alaihi salam dan diikuti oleh murid beliau. Siapa itu? Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, muridnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Maka Syekh Ibn Utsaimin juga berpendapat ar-ruh yakni Jibril alaihi salam. Sependapat, sejalan dengan gurunya, Syekh As-Sa'di. Ya. Dzalikal yaumul haq, di hari itu adalah hari yang hak. Maksudnya, kami kabarkan kepada kalian tentang hari itu adalah hari yang hak, dan kebenaran adalah lawan kebatilan. Maksudnya yang tetap, yang kebenaran akan tegak padanya, dan padanya akan tegak keadilan. Hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali bagi siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Naam. Dengan hati yang bersih. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba dzalikal yaumul haq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Naam. Faman syaa'a, maka siapa yang menghendaki, ittakhadha, niscaya dia akan mengambil. Mengambil di situ bisa berarti menempuh. Ittakhadha ila rabbih, menempuh jalan kepada Rabbnya, ma'aba, sebagai jalan atau tempat kembali. Faman syaa'a, Faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba. Dan siapa yang menghendaki, niscaya dia akan menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya. Kata Syekh Abdurrahman, amalan wa qadima sidqu yarji ilaihi yaumal qiyamah. Nah, dengan cara amalan dan tempat yang disenangi, di mana dia akan kembali kepadanya di yaumil qiyamah. Nah, ayat ini terkait dengan ayat yang lainnya. Liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Surat At-Takwir ayat ke-28 sampai 29. Bagi siapa di antara kalian yang mau menempuh jalan yang lurus, dan kalian tidak akan bisa menghendakinya kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Maksudnya kita memiliki pilihan dalam perkara yang akan kita tuju. Tidak seorang pun yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi bersama semua itu, pilihan, kehendak dan keinginan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Hanyalah Allah jelaskan itu di dalam kitabnya, agar manusia tidak bersandar kepada dirinya dan kehendaknya, tetapi agar dia ketahui bahwa itu berkaitan dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Sehingga dengan itu yang Allah inginkan, dia selalu berserah diri kepada Allah di dalam memohon hidayah untuk melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Nah, sehingga tidaklah seorang manusia diperbolehkan untuk menyatakan, aku bebas, merdeka, aku berbuat sesuatu sesuai dengan kehendakku, aku mengatur semau aku. Kita katakan perkaranya memang demikian, tetapi terikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini, kelanjutannya insyaAllah ta'ala pada kajian berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.